Sampai kapan ku menunggu, asal kau ku miliki. Tapi jangan kau ingkari kesetiaan ini. Mati pun ku tak rela sana. Aku cinta padamu. Sungguh aku tak ingin tahu siapa dirimu, siapa kasihmu. Ku tak peduli sana. Aku cinta padamu. Sampai kapan ku menunggu, asal kau ku miliki. Tapi jangan kau ingkari kesetiaan ini. Mati pun ku tak rela sana. Siapa dirimu, siapa kasihmu. Ku tak peduli sana.